بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullal bidatin dalalah wa kullal dalalatin fin nar ba'd. Kita masuk hadis yang ketiga dari babul haid atau ke-43 dari awal kitab. Al-hadith al-thalith an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu agtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun fakana ya'muruni فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kuntu agtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Dahulu, kata beliau, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Kilana junubun, di mana kami berdua ketika itu dalam kondisi junub. Ini perkara pertama yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian tabliyah selanjutnya, fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk aku memakai izar, memakai sarung. Fayubashiruni, maka beliau melakukan mubasyarah kepadaku. Kata mubasyarah yakni sentuhan ya terhadap seorang istri yang erat kaitan dengan permasalahan syahwat. Ini mubasyarah. Wa ana haidun, dan ketika itu aku dalam keadaan haid. Ini perkara kedua yang diberitakan oleh Aisyah. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'agsiluhu wa ana haid. Dan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dahulu ketika beliau dalam keadaan mu'takif yakni i'tikaf, beliau pernah mengeluarkan kepala beliau kepadaku, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya ke rumah yang ditinggal, yang ditempati oleh Aisyah, di mana rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menempel ke Masjid Nabawi. Fa'agsiluhu, maka aku pun membersihkan yani kepala beliau, rambut beliau. Wa ana haidun, dan ketika itu aku dalam keadaan haid. Baik, tiga perkara yang diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengabarkan ini untuk menunjukkan akan bolehnya perkara-perkara tersebut dilakukan. Jadi tujuan dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan tiga perkara dalam hadis ini untuk menunjukkan bolehnya perkara-perkara tersebut untuk dilakukan. Kemudian qawlu fi hadithi Aisyata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Pada lafaz ini, keterangan Aisyah, dahulu aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wadah yang satu wadah air, ya, kilana junubun, di mana kami ketika itu dalam keadaan junub. Fihi annahu la ba'sa bi ishtirakir rajuli wal mar'ati fi ma'i at-taharatil kubra was-sughra. Pada keterangan ini terdapat dalil yang menunjukkan la ba'sa, wa tidak mengapa, bishtirakir rajuli wal mar'ati, ishtirak, kebersamaan, yani seorang lelaki dan seorang wanita, fi ma'it taharah, untuk menggunakan air dalam rangka bersuci. Ya, sebenarnya kita ketahui apa yang dilakukan oleh Aisyah bersama Rasulullah SAW ini dalam rangka mengangkat hadas besar. Al-Kubra was-Sughra, baik terkait dengan taharah, ya, yang besar untuk mengangkat hadas besar seperti mandi yang disebutkan di sini, mandi dari janabah. Was-Sughra, demikian juga taharah sughra, ya, taharah dari hadas kecil seperti berwudu, yaitu menggunakan air dari tempat yang sama untuk berwudu, yang dilakukan oleh seorang laki ataupun seorang wanita. Juga pada keterangan Aisyah radhiyallahu taala anha ini dipetik faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taqiq al-Id dalam Ihkamul Ahkam, yakni bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya, juga sebaliknya, ya, seorang istri melihat aurat suaminya. Kemudian wakhtulifa fima idha khallat bihil mar'atu litaharatin kamilatin an hadathin. Hal yatharu rajulu am la. Terjadi perbedaan pendapat kalau seandainya yakni seorang wanita dia bersendirian di dalam penggunaan air tersebut untuk taharah secara sempurna dari hadat. Kalau ini kan bersama yang diberitakan oleh Aisyah. apakah seorang lelaki jika menggunakan air tersebut setelah digunakan oleh seorang wanita, maka dia menjadi suci, yaitu terangkat dari hadatnya atau tidak? Jadi permasalahan yang ditanyakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalau air tersebut telah digunakan oleh seorang wanita sendirian, kemudian setelah itu digunakan oleh suaminya, apakah taharah suaminya dengan air tersebut, air yang telah digunakan oleh sang istri, sah taharahnya? As-Sahih, beliau memberikan keterangan yang benar, menunjukkan dalam permasalahan ini ada khilaf. Yang benar, annahu la ba'sa bih, tidak mengapa yang demikian. Jadi penggunaan air sendiri-sendiri, seorang lelaki menggunakan air yang telah digunakan oleh istrinya ataupun sebaliknya. Sisi alasannya bahwa yang demikian tidak mengapa, li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tatahhara bifadli tahuri ihda nisa'ihi. Dikarenakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah melakukan taharah, bersuci dengan air sisa dari salah seorang istrinya. Di mana pada hadis Ibn Abbas disebutkan bahwa istri yang dimaksud yakni Maimunah, bibi beliau, bibi dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqalat, ketika itu istri beliau yani Maimunah bertanya, ya Rasulullah, inni junubun. Ya Rasulullah, inni junubun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi dalam keadaan junub, kemudian mandi dengan air tersebut. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ma'a la yajnub. Sesungguhnya air itu tidaklah mengalami junub. Jadi air itu tetap pada keadaannya suci. Bisa digunakan untuk bersuci. Kama taqaddam, sebagaimana ini keterangan pada sebelumnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa baik air itu digunakan secara bersamaan oleh pasangan suami istri untuk mandi janabah, ataupun secara bergiliran, maka yang demikian tidak mengapa. Adapun hadis yang datang yang melarang tentang yang demikian, para ulama membawanya kepada yakni sisi iktisadi, yakni untuk lebih menghemat di dalam penggunaan air. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua dari hadis ini. Wa qauluha, dan pada ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Pada keterangan Aisyah di sini, fihi annahu la ba'sa bi mubasharatil haidi فيما فوق السرة وذلك بالإجماع. Pada keterangan ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang suami melakukan mubasyarah terhadap istrinya yang sedang haid, fima fauqa surrah, pada apa-apa yang ada pada istrinya, ya, di atas dari surrah pusarnya. Sebenarnya diketahui bahwa izar ya tentunya dipakai di pinggang. Dan keterangan oleh para ulama di sini izar yang dimaksud yakni yang menutupi antara pusar hingga ke lutut. Wa dzalika bil ijma'. Dan hal yang demikian ini berdasarkan ijma', dari sepakat para ulama dari berbagai mazhab akan bolehnya mubasyarah terhadap seorang istri yang sedang haid dari bagian apa saja yang ada pada istri tersebut, ya, dari pusar ke atas. Kemudian wakana al-yahudu yatajannabuna al-ha'idha wa la yuqarribunaha. Dan adalah orang-orang Yahudi, mereka menjauhi istri mereka yang sedang haid, demikian juga ya anak-anak perempuannya, di mana mereka tidak mau mendekatkan yakni seorang yang sedang haid ke tengah mereka, atau tidak mau pula mereka mendekati yakni seorang yang sedang haid. Hatta inna ba'dahum la yusakinuha, sampai-sampai sebagian dari mereka orang-orang Yahudi, ya, tidak mau untuk yakni menempatkan seorang wanita yang sedang haid di rumah mereka. Jadi ketika seorang istri sedang haid, maka dibuatkan tempat khusus di luar rumah, ya, untuk tempat istrinya tersebut selama haid. Ini gulunya orang-orang Yahudi. Ya, yang termasuk dinukilkan dari mereka, kalau pakaian mereka terkena najis, ya, maka bagian yang terkena najis itu dipotong. Ini keadaan Yahudi, gulu di dalam, ya, perkara bersuci ini. Wa kana an-nasara la yastankifuna min wat'iha. Sebaliknya dengan keadaan orang-orang Nasrani. Ya, mereka orang-orang Nasrani, ya, tidak merasa malu, tidak pula ya merasa jijik dari menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Ini keadaan orang-orang Nasrani demikian. Ya, tafrid terkait dengan permasalahan taharah, tidak peduli dengan najis. Faja'a al-islamu walillahil hamdu fi tahrimi mubasharatil adza wa ibahati ma dunahu. Maka datanglah Islam, dan segala puji kesempurnaan hanya milik Allah. Datang Islam mengharamkan mubasyaratil adza, artinya menggauli ya, seorang istri yang sedang haid. Wa ibahati madunahu, dan dibolehkan oleh Islam, ya, apa saja yang ada pada si wanita yang sedang haid, ya, selain dari kemaluannya. Ini sisi wasatiyatil Islam, sisi pertengahan Islam, di antara sikap orang-orang yang berlebih-lebihan dari kalangan Yahudi dengan orang-orang yang meremehkan permasalahan taharah dari kalangan orang-orang Nasrani. Kemudian waqtulifa fi mubasharati ma tahta surrati dunal wat'i, dan diperselisihkan dalam permasalahan mubasharah ini, apa yang disebutkan mungkin bermesraan dengan istri, ma tahta surrah, pada bagian yang di bawah pusar, dunal wat'i, selain dari yakni menggaulinya, ya, pada kemaluannya. Jadi terkait dengan apa yang ada di atas pusar, ini sepakat para ulama dari berbagai mazhab. Nah, terkait dengan permasalahan yang di bawah pusar, yakni antara pusar dengan lutut, maka di sini terjadi perselisihan. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik dan Abu Hanifah serta yang mengikuti mereka, ya, berpendapat tidak bolehnya mubasyarah antara, ya, pusar dengan lutut. Apa yang ada antara pusar dengan lutut, ya, berdasarkan zahir dari hadis ini. Adapun mazhab al-Imam Ahmad, juga Ishaq ibn Rahawi, berpendapat bolehnya, ya, mubasyarah tersebut, yakni selain menggauli pada kemaluannya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, as-sahih annahu la yahrum. Yang benar, ya, bahwa hal yang demikian tidak diharamkan, tidak terlarang. Ini menggauli apa yang ada, ya, di antara pusar dan lututnya, ya, selain kemaluannya. Wattaharruzu minhu aula, tetapi menjaga dari hal yang demikian ini lebih diutamakan. Sisi alasannya, li'anna man ra'a haulal hima yushiku ayyaka'a fih. Dikarenakan seseorang yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka hampir-hampir dia akan masuk, yakni terjatuh ke dalam, ya, perkara yang dilarang tersebut. Baik, sebagaimana pada hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi pendapat dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, tidak mengapa, tetapi menjaga diri dari hal yang demikian lebih utama. Sisi alasannya, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim tentang kebolehannya ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah kalian segala sesuatu terkait dengan istri yang sedang haid, ini dari perkara mubasyarah, illa nikah, kecuali nikah, ya. Maksudnya kecuali hubungan badan, ini yang dilarang. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Kemudian wa qauluha wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haidun. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid, wa huwa mu'takifun, dalam keadaan beliau sedang i'tikaf. Jadi yang dikeluarkan hanya kepalanya. Ini ke kamar Aisyah. Fa'agsiluhu, maka aku membersihkan, yani mencuci rambutnya. Wa ana haidun, padahal aku ketika itu dalam keadaan haid. Di sini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fihi annahu la ba'sa bi khuruji ba'di badanil mu'takif. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang yang sedang i'tikaf mengeluarkan sebagian dari anggota tubuhnya. Tidak merusak i'tikafnya. Dan Ibnu Daqiqil Id pada Ihkamul Ahkam, beliau juga menambahkan keterangan berdasarkan ini, ya, jika seorang bersumpah, ya, dia tidak akan keluar dari rumah, ya, kemudian dia mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya, misalnya satu kakinya, ya, atau satu tangannya keluar dari rumahnya, maka dia tidak dianggap telah melanggar sumpahnya, ya, berdasarkan hadis ini. Kemudian wa fihi anna qawlahu ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa pada firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya janganlah kalian wahai para suami melakukan mubasyarah terhadap istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, padahal kalian sedang dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kata Imam As-Sa'di, anna al-murada bil mubasharati al-wad'u wa dawa'i. Bahwa yang dimaksud dengan mubasyarah di sini adalah menggaulinya dan hal-hal yang menjurus, ya, ke arah menggauli istri. Ini yang dilarang bagi mereka orang-orang yang sedang i'tikaf. Jadi bukan maksudnya, ya, yakni sebatas bersentuhan kulit. Karena sebatas, ya, bersentuhan kulit, ya, ini tidak dinamakan mubasyarah. Ya, mubasyarah yakni bersentuhan kulit yang dikaitkan dengan, ya, syahwat. Qala Syekhul Islam Syaikhul Islam, jika diitlakan, maka yang dimaksud adalah Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau berkata, kullu basharatin udifat ila nisa fal muradu biha al-wat'u awil mubasharatu lishahwatin. Setiap kata mubasharah yang diidhofahkan, disandarkan kepada an-nisa, kepada wanita, maka yang dimaksud dengannya adalah al-wat'u, yakni hubungan badan. Awil mubasharati lishahwah, atau bersentuhan kulit, ya, seorang laki dengan istrinya, lishahwah, dikarenakan syahwat. Ini makna mubasharah. Pada ta'liq disebutkan, ya, fi majmu'il fatawa, disebutkan pada jilid 21 halaman 238, kata beliau, fayuqalu haitsu dzakara Allah ta'ala fi kitabihi masan nisa wa mubasharatihin atau wa mubasharatahunna wa nahwa dzalika, fala yuridu bihi illa ma kana ala wajhi syahwati wal ladzah. Wa amma al-lamsu al-'ari an dhalika fala yu'alliku Allahu bihi hukman min al-ahkami aslan. Maka dikatakan, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya terkait dengan menyentuh wanita dan melakukan mubasyarah terhadap mereka, wa nahwa dhalik, dan yang semakna dengannya, fala yuridu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dari lafaz tadi illa ma kana ala wajhi syahwati wal ladzah, kecuali sesuatu yang dilakukan, ya, dengan adanya syahwat dan kenikmatan, kelezatan, ya, ketika melakukannya. Wa ammal lamsul 'ari an dzalika fala yu'alliku Allahu bi hukman min al-ahkami aslan. Adapun sentuhan yang yakni ari, yakni kosong dari perkara syahwat dan berlezat-lezat, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah dengannya mengaitkan suatu hukum dari hukum-hukum syar'i ini. Ya, sama sekali. Jadi, ini menunjukkan, ya, sanggahan terhadap sebagian mazhab yang memutlakan, ya, sentuhan, pas sentuhan apa saja membatalkan taharah. Ya, sebagaimana yang ma'ruf dari kalangan Syafi'iyah. Ya, seorang suami atau sebaliknya seorang istri telah berwudu kemudian kesenggol oleh suaminya, maka dihukumi telah batal taharahnya. Ini tidak benar. Ya, karena yang dimaksud dengan sentuhan yang membatalkan, ya, yakni hubungan suami istri atau hal-hal yang mendorong ke perkara tersebut, yang menjadikan yakni keluarnya sesuatu dari farj atau dari kemaluan seorang. Tapi ini terkait dengan hadis yang kita pelajari. Ada satu pertanyaan terkait dengan permasalahan seorang wanita pada masa nifasnya keluar darinya darah segar berwarna merah, maka dihukumi darah apa? Terkait dengan darah haid, pada prosesnya ini mengalami perubahan warna dari kental, dari sisi kekentalan, demikian juga dari sisi warna, hingga menjelang dari akhir masa nifasnya semakin jernih. Tapi atas dasar ini, darah yang berwarna merah segar dari seorang yang mengalami nifas, ini bagian dari darah nifas. Demikian juga sebagaimana keterangan para ulama terkait dengan darah haid, ya, darah yang terlihat misalnya lebih jernih tapi berangkai dengan hari-hari haid, walaupun itu tidak hitam, tidak kental, tapi berangkai dengan hari-hari haid, maka itu dihukumi sebagai darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.